Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fiddin azzakumullah, mengingat pembahasan kita tentang akhlak talibul ilm terhadap gurunya sebagaimana yang dituntunkan oleh sunnah nabawiyah, maka saya ingatkan dan saya mohon kepada Allah untuk melindungi kita semua dari kekurangan dalam perkara akhlak ini. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, banyak dari salafiyin yang dengan pertolongan Allah dan hidayahnya dan taufiknya saya bimbing mereka untuk lepas dari al-inhiraf, penyimpangan dari perkara akidah, dari syirik dan dari bid'ah fil ibadah. Tetapi terlupakan tentang mereka itu dari sisi akhlak, sehingga kalau boleh diistilahkan, dakwah salafiyah di Indonesia cetakan lama perlu direvisi dengan dakwah salafiyah cetakan baru. Dakwah salafiyah cetakan lama, dakwah salafiyah di Indonesia cetakan lama banyak memperhatikan perkara al-aqidah dan perkara al-ibadah, tetapi mengabaikan sisi al-akhlak. Akibatnya hal ini banyak merusakkan akidah mereka dan ibadah mereka. Kekurangan dari sisi akhlak bisa merusakkan sisi akidah seseorang dan sisi akhlak seseorang. Bukankah perkara amanah dan khianah itu adalah perkara akhlak? Al-amanah wal-khianah ini adalah dua akhlak yang satu akhlaknya orang mukmin, yang satu akhlaknya munafik. Bukankah perkara akhlak ini membedakan seorang dari kedudukan mukmin dan kedudukan munafik? Perkara as-sidqu wal-kadzibu, bukankah ini adalah perkara akhlak? Namun perkara akhlak ini membedakan seorang dari kedudukan sebagai mukmin yang terkenal dengan sidqul kalam, yang terkenal dengan omongannya yang selalu benar, dan al-munafiq yang terkenal omongannya selalu kadzdzab, pendusta. Bukankah perkara husnul khuluq itu adalah merupakan bagian langsung dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menyatakan bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk aku menyempurnakan akhlak. Terlalu banyak perkara akhlak ini mempengaruhi perkara akidah dan perkara ibadah. Al-kasalu wan-nasyatu, bukankah ini adalah perkara akhlak? Al-kasal malas, wan-nasyat bersemangat kerja. Namun juga hal ini mempengaruhi akidah dan ibadah seseorang mukmin. Fattaqullah ya akhwan fi hadha. Maka dari itu dakwah salafiyah di Indonesia cetakan baru harus ada revisi total, yaitu perkara yang merupakan kekurangan fatal pada cetakan lama, kekurangan dari sisi akhlak ini harus sama-sama diatasi dan ditinggalkan sejauh-jauhnya. Ihtimam perhatian kepada perkara husnul khuluq, kebaikan akhlak, ini harus sejajar dengan ihtimam dalam perkara akidah dan ihtimam dalam perkara al-ibadah. Aqidah, ibadah dan akhlak ini adalah tiga perkara penting di dalam kita menjalankan agama ini. Barang siapa yang hilang salah satu dari tiga perkara ini pada dirinya, maka sungguh dia akan pincang dalam beragama. Oleh karena itu ya akhwanana ihtammu, kita perhatikan perkara akhlak ini sebanding dengan perhatian kita kepada akidah dan perkara ibadah. Sebentar lagi insya Allah kita akan membahas lebih lanjut masalah akhlak ini setelah kita mengkhususkan akhlak talibul ilm tersebut. Karena masya Allah, lisan orang-orang yang mengibarkan bendera dakwah salafiyah demikian menyedihkan. Perangai orang-orang yang mengibarkan bendera dakwah salafiyah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sangat menyedihkan. Nah, oleh karena itu ya ikhwanana kita wajib untuk ittiba' sunnah dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dan dalam perkara akhlak. Jangan kita meninggalkan salah satu dari tiga sisi tersebut. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah, ra'su malika ayyuhat talibu min syaikhika. Modal, ra'su mal itu modal. Modalmu, modal jualanmu wahai talibul ilim, adalah dari gurumu. Al-qudwatu bisalihi akhlaqihi wa karimi syama'ilih, yaitu al-qudwah meneladani atau teladan akhlak yang baik dari gurumu dan karimi syama'ilih, mulianya akhlak daripada gurumu. Tampaknya Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah sangat kuat di dalam mengutamakan pendidikan akhlak bagi talibul ilm sebelum pembekalan ilmu. Karena itu beliau menyatakan ammat talaqqi wat talqinu fahuwa ribhun zaidun. Adapun at-talaqqi, mengambil ilmu, wat-talqin, dan mengimlakkan atau mengajarkan ilmu, fahuwa ribhun zaidun, kata beliau, itu adalah ribhun, keuntungan yang merupakan keuntungan tambahan. Tetapi yang utama, kata beliau, mengambil teladan baik dari akhlak gurumu dan kemuliaan sikap daripada gurumu itu. Kemudian beliau menyatakan, lakin la ya'khudhukal indifa'u fi mahabbati syekhika, akan tetapi jangan sampai ya'khudhuka menyeret engkau sikap al-indifa' fi mahabbati syekhi. Al-indifa' itu tenggelam dalam cinta, fi mahabbati dalam mencintai gurumu itu. Jangan sampai fataqa'a fi syana'ati, akhirnya engkau terjatuh dalam perbuatan yang jelek. Min haitsu la tadri, dari sisi engkau tidak tahu, dari sisi yang engkau tidak mengerti. Wa kullu man yanzuru ilaika yadri, sedangkan semua orang yang melihat engkau, dia akan tahu engkau mempunyai akhlak yang jelek. Karena bertaklid kepada gurumu total dalam segala sisinya tanpa menimbang-nimbang dari sisi kekurangan. Ya. Tanpa menimbang-nimbang dari sisi kelemahan. Akhirnya karena engkau mengikut total apa yang ada pada gurumu, engkau pun kemudian mengikut pula dalam perkara yang syana'ah, yang jelek, yang merupakan kekurangan dari sisi yang engkau tidak tahu. Fala tuqalliduhu bi sautin wa nagmatin wala masyiatin wa harakatin wa hayatin. Oleh karena itu, kata beliau, jangan engkau bertaklid kepada gurumu itu, mengikutinya dalam perkara suara dan nagmah, gema suara gurumu itu. Dan juga jangan mengikuti cara jalan dan cara bergerak serta hai'ah bentuk penampilan gurumu itu. Diberi komentar di sini oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan di halaman 88, hadza aidan laisa ala itlaqihi, perkara ini pula tidaklah mutlak demikian. Di garis paling atas halaman 88, bal yuqalu, bahkan dikatakan, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, in kanat masyiatu syaikhi kamasyiatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqtadi biha, sebab kalau jalannya gurumu itu memang seperti jalannya nabi, yang engkau ikuti la li anna syaikh qudwatak, engkau ikuti syekhmu itu bukan karena syekhmu itu sebagai teladanmu, walakin li'anna Rasul li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatak, akan tetapi karena Rasulullah lah sebagai teladanmu. Jadi kalau jalannya gurumu itu memang engkau telah mendapatkan ilmu bahwa yang demikian itu pula jalannya Nabi, tentu engkau ikuti gurumu dalam mengikuti Nabi. Wa kadzalika aidan al-harakatu, demikian pula tentang gerakan tingkah laku gurumu itu juga engkau melihat apakah gerakan itu memang mencontoh gerakan Nabi atau tidak. Nah, itu menjadi pertimbangan untuk engkau mengikuti gurumu. Iya. Kemudian dikatakan di sini, fa innahu innama sara syaikhan jalilan bitilka, maka sungguhnya gurumu itu menjadi seorang syekh, guru yang mulia dengan disertai padanya berbagai suara dan gerakan itu tadi. Fala tasqut anta bittaba'iyyati lahu fi hadhihi, maka jangan kau menjatuhkan dirimu dengan mengikuti gurumu dalam perkara itu. Kalau gurumu mempunyai kekurangan dalam suara, dalam tingkah laku, dalam berjalan dan sebagainya, namun ingat, gurumu dengan kekurangan itu juga dia mempunyai kelebihan besar yang menyebabkan orang lupa dengan kekurangannya, yaitu sebagai Syekh Jalil, guru yang mengajarkan ilmu dengan mulia. Maka kalau engkau meniru kekurangan itu dan padahal pada dirimu tidak ada kelebihan yang seperti dipunyai oleh gurumu, tentu yang dilihat orang ialah kekuranganmu, bukan kelebihan, karena engkau tidak mempunyai kelebihan yang seperti dipunyai gurumu yang mampu menutupi kekurangannya. Jadi ikhwanna fiddin azzakumullah, meneladani guru ialah mengambil apa yang paling baik dari tingkah laku guru itu. Kenapa gurumu itu diberi oleh Allah kemudahan untuk mendidik orang dan diberi oleh Allah kemudahan atau menjadi perantara untuk orang menerima ilmu? Engkau lihat sisi-sisi kelebihannya dan kau ambil itu. Itu adalah praktek nyata daripada pengamalan ilmu. Sebab kalau hanya sebatas mengajarkan ilmu, kaset juga bisa ngajarkan ilmu, ya. Kaset juga bisa ngajarkan ilmu. Nah, buku juga bisa mengajarkan ilmu. Tetapi Dalam hal ini yang ditekankan oleh Syekh Bakr Abu Zaid Hafizahullah ialah teladan bagaimana mengajarkan ilmu itu sehingga orang kemudian menyerap ilmu itu dengan baik dan mencintai ilmu itu dan tergerak dia mengamalkan ilmu itu sehingga dengan hidayah Allah dan taufiknya orang itu berubah dari keadaan jelek kepada keadaan yang lebih baik dengan sebab bimbingan gurumu itu. Diceritakan dalam berbagai kitab para ulama adanya sikap para guru, para ulama dalam mengajarkan ilmu yang sikap itu bila tidak ditutupi oleh keutamaan ilmu akan menyebabkan keaiban yang tampak. Seperti contohnya keaiban A'masy yang kalau mengajar suka meludah dan berdahak di majelis ilmu itu ke sebelah kiri. Kemudian senang untuk membawa anjing. Hadza aib. Tapi telah sepakat para murid-murid beliau untuk tidak mau meniru yang demikian. Sebab keaiban yang ada pada beliau seperti ini menjadi tidak kentara karena terdapat pada diri beliau keistimewaan yang luar biasa yaitu ilmu. Juga adanya guru atau syekh yang disebutkan mau mengajarkan ilmu tapi dengan syarat kau mau bayar berapa sama aku? Silakan. Sekian. Oh enggak kurang. Tawar-menawar dulu. Ya sudah sekian. Ya sudah. Baru meriwayatkan hadis. Qala haddatsana fulan bin fulan. Qala haddatsana. Hadza aib. Khawarimul muru'ah. Tetapi hal ini difahami betul ini sebagai suatu aib. Untuk tidak ditiru kelemahan ini, namun keaiban ini tidak menyebabkan orang lari daripadanya. Sebab apa? Sebab pada dirinya ada keistimewaan yang luar biasa yang menyebabkan orang sabar dengan keaiban tersebut. Lah kalau kamu mau meniru dalam keadaan kamu tidak punya kelebihan yang menyebabkan orang tertarik kepada kamu, sehingga yang tampak pada dirimu keaiban saja, ya kamu akhirnya ditinggal lari orang dengan sebab keaibanmu itu. Jadi demikian dituntunkan bahwa Rasumalika modalmu dalam tolabul ilmi itu mengambil yang terbaik dari gurumu, mengambil teladan yang terbaik dari gurumu dan menyelamatkan diri dari kekurangan-kekurangan yang ada pada gurumu. Kekurangan-kekurangan itu bukan atau tidak pantas untuk dijadikan sebagai bahan berghibah tentang gurumu, tetapi harus diperingatkan untuk bukan sebagai bahan untuk diikuti. Sebab berghibah, suka membicarakan keaiban gurumu di belakang dia, itu termasuk perkara yang menghilangkan barokahnya ilmu. Kita sudah membahas masalah itu. Kemudian al-ishrun nashatu syekhi fi darsih, semangatnya gurumu di dalam mengajarkan ilmu. Yakunu ala qadri madarikit talibi fi istima'i, semangatnya guru dalam mengajarkan pelajaran, yakunu akan terjadi ala qadri, dengan kadar madarikit talib fi istima'i, kemampuan talib pelajar dalam mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Wa jam'i nafsih, dan mengumpulkan segala kemauan jiwanya dalam belajar untuk hadir di majelisnya gurunya. Wa tafa'uli ahasisih ma'asyaikhihi fi darsih, dan menunjukkan tafa'ul, menunjukkan reaksi semangat ahasisih yang bisa dirasakan pada syekhnya dalam fi darsih, dalam pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Falihadha, walihadha, oleh karena inilah, fahdhar antakuna wasilata qat'in li'ilmi, hati-hati engkau wahai talibul ilim, untuk jangan engkau menjadi sebab, wasilah, sebab untuk terputusnya ilmu gurumu itu. Bagaimana engkau menjadi sebab untuk terputusnya ilmu gurumu itu? Bil kasali, engkau malas-malas untuk belajar, untuk hadir di majelis gurumu, sehingga gurumu akhirnya melihat seperti itu, malas pula untuk mengajar engkau. Wal futuri wal ittika, al futur yaitu jenuh, menunjukkan kejenuhan, bertingkah laku menunjukkan jenuh, apa duduknya kesana kemari, masuk keluar WC, macam-macam tingkahnya, walhasil menunjukkan sikap sudah bosan, sudah jenuh dengan pelajaran. Walitika, meletakkan apa, kepala di ujung telapak apa, telapak tangan. Wal insirafid zihin wa future, dan memalingkan pikiran dan menunjukkan sudah jenuhnya pikiran, sehingga pandangannya kesana kemari, tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Gurunya melihat begitu, hilang semua pikiran atau ilmu yang ingin disampaikannya, akhirnya cepat-cepat menutup pelajaran karena malas lihat muridnya ogah-ogahan belajar seperti itu. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, haqqul faidati, bahwa kegunaan yang paling bisa, yang paling bisa untuk diambil, ialah an la tusaqa illa ila mubtaghiha. Bahwa faedah ilmu tidak bisa digiring, la tusaq illa ila mubtaghiha, kecuali kepada orang yang menginginkan faedah ilmu itu. Kalau faedah ilmu itu dibawa atau digiring kepada orang yang ogah-ogahan, yang malas, itu tidak akan bisa nempel. Wala tu'ridha illa 'ala ar-raghibi fiha. Dan jangan kau tawarkan, jangan kau sampaikan faedah ilmu itu kepada kecuali kepada orang yang ar-raghib fiha, orang yang senang kepada faedah ilmu itu. Yang menunjukkan dia betul-betul bersemangat, menunjukkan apa senangnya dan cintanya kepada pelajaran itu. Jangan kau berikan ilmu kecuali kepada orang yang demikian. Fa idza ra'al muhaddithu ba'dhal futuri minal mustami'i, maka kalau ahli hadis yang sedang menyampaikan riwayat hadis melihat ba'dhal futur, melihat sebagian sikap apa? Sikap futur, sikap jenuh minal mustami' dari pendengar, falyaskut, hendaknya terus diam, jangan dilanjutkan pembicaraan. Ya. Fa inna ba'dhal udaba'i qala, karena sebagian ahli ahli ilmu adab menyatakan nasyatul qaili ala qadri fahmil mustami'. Nasyatul qail, semangatnya orang yang berbicara di hadapan majelis itu sesuai dengan kadar pemahaman al-mustami', orang yang mendengar ilmu itu. Kalau yang mendengar ilmu itu semangat, maka yang berbicara pun ikut semangat. Tapi kalau yang mendengar itu menguap, bersuara lagi, kemudian membetulkan pecinya, kemudian pandangannya kesana kemari, aduh, yang berbicara melihat pendengarnya kayak gitu lemes, hilang ide-ide yang akan disampaikan dari ilmu, dari fawaid, dari faidah-faidah itu hilang semua melihat tingkah laku dari al-mustami', dari orang yang mendengar ilmu itu. Thumma saqa bisanadihi an Zaid bin Wahab. Kemudian beliau membawakan, beliau yakni al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, beliau membawakan dari sanadnya, dengan sanadnya pernyataan dari Zaid bin Wahab. Qala, Zaid bin Wahab menyatakan, qala Abdullahi, berkata Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithil qawma ma ramakuka bi absarihim. Berbicaralah kepada kaum selama mereka itu romakuka, terus melemparkan kepada engkau pandangan mereka. Kalau pandangan mereka ditujukan kepada engkau, maka berbicaralah kepadanya, kepada mereka. Fa idza ra'aita minhum fatratan fanza. Kalau engkau melihat dari mereka itu fatra, kejenuhan, sehingga sudah mulai pandang ke bawah, kemudian kepalanya terantuk-antuk, yang menunjukkan ngantuk, sudah menunjukkan apa, fatrah, kejenuhan, fanza, cepat engkau berhenti dan tidak lagi melanjutkan pelajaranmu. Nah, begitu juga mestinya seorang guru selalu melihat keadaan muridnya. Kalau muridnya sudah tidak semangat, jangan dilanjutkan pelajaran. Nah, supaya muridnya itu semangat, maka sering disisipkan intermezzo. Cerita-cerita sisipan, yang cerita itu ada Ibro. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah kalau sedang memberi pelajaran dilihat. Malakum ya tullab, ittaqullah. Kenapa kalian wahai tullab kok begini? Ditutup kitabnya terus beliau bercerita. Adanya riwayat Imam Fulan berbuat begini dan begini, sehingga kemudian thullabul ilm bersemangat lagi. Kemudian cerita-cerita yang lucu dari para ulama, dari para imam, kejadian-kejadian lucu, kemudian para thullabul ilm tertawa, akhirnya sudah semangat lagi, dilanjutkan membuka kitab lagi oleh beliau. Wahakadha. Atau beliau kalau datang ke majelis ilmu dalam keadaan sedang pusing dengan perkara-perkara rumah tangga beliau atau perkara-perkara dapur dan sebagainya, tidak ada semangat untuk ngajar. Begitu datang kemudian langsung kitabnya ditutup. Mulai berbicara beliau tentang komentar terhadap kejadian-kejadian yang ada, tentu dengan komentar yang syar'i dari pandangan ilmu tentang masalah politik, bagaimana siasa syariah tentang kejadian ini dan itu. Wahakadha, tentu seorang guru melihat keadaan murid-muridnya. Kalau muridnya itu sudah mulai enggak semangat, dibangkitkan dengan cerita sana sini. Yang sana sininya itu bukan cerita kosong, tapi betul-betul cerita tambahan ilmu, sisipan ilmu. Untuk menyemangatkan dari murid ini supaya tambah semangat belajar. Wahakadha. Thullabul ilm harus memperhatikan akhlak kepada gurunya, dan guru juga memperhatikan akhlak kepada muridnya. Jangan sampai guru menganggap muridnya itu adalah budak-budak yang diperintah semau-maunya. Jangan sampai pula murid itu menganggap gurunya sebagai pelayan dia yang harus melayani saya, semau saya, dan sebagainya. Dua-duanya tidak boleh melakukan yang demikian, baik gurunya maupun muridnya, dan semuanya diikat dengan al-ukhuwah fil ilm. Al-ukhuwah fil ilm. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunna ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.